الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-25, 26 dan 27 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum, dan di antara mereka, ya, di antara kaum musyrikin, tokoh-tokoh Quraisy terkhusus pada saat itu, mayastami'u ilaika, di antara mereka ada yang mendengarkan apa yang kau sampaikan, kau bacakan kepada mereka dari Al-Quran, di antara mereka ada yang mendengarnya. Tapi karena kekufuran mereka, penentangan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu, kami jadikan pada hati mereka akinnah, penutup, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Wa fi adanihim waqr, demikian juga di telinga mereka ada penutup, ada penghalang. Masya Allah. Sehingga ketika mereka berbincang antara satu dengan yang lainnya, apa yang kau dengar dari Muhammad? Sebagian mereka mengatakan, ana tidak tahu apa yang dia baca. Yang jelas ana tahu dia komat kamit, mulutnya bergerak-gerak. Sebagian di antara mereka mengatakan demikian karena memang dia tidak paham sama sekali. Sebagian di antara mereka mengatakan, ah, yang disampaikannya itu hanyalah dongeng, sama seperti aku mendongeng kepada kalian, menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu. Tidakkah sama dengan apa yang aku sampaikan selama ini? Karena sebagian di antara mereka ada yang paham, tahu tentang kisah umat terdahulu. Sehingga mereka mengatakan asatirul awali, cerita-cerita umat terdahulu, dongeng mereka katakan. Karena tertutupnya hati mereka, tertutupnya pendengaran mereka, sementara ini adalah jalannya ilmu, maka mereka tidak ingin mengambil manfaat sedikit pun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hukuman untuk mereka atas penentangan, pengingkaran, kekufuran mereka sendiri. Subhanallah. Walaupun mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yara kulla ayatin la yu'minu biha, dan seandainya mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda mukjizat yang menunjukkan tentang benarnya para rasul, tetap mereka menentangnya. Mereka mengatakan ini hanya sihir, ini hanya tipu daya dan seterusnya. Ada saja alasan-alasan mereka. Wa yarakul ayati la yu'minu biha. Hatta idza ja'uka yujadilunak, sampai ketika mereka mendatangi engkau, mereka mendebat engkau. Barakallahu bikum. Mereka mendebat engkau menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perdebatan yang menunjukkan tentang penentangan mereka, enggak mau tahu, enggak mau paham, enggak mau mengerti. Pokoknya enggak benar. Subhanallah. Ini hukuman, termasuk hukuman terberat untuk mereka. Barakallahu fikum. Ditutupnya jalan-jalan petunjuk. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan tidaklah ini semuanya kecuali hanya sekedar ya di dongeng-dongeng, hikayat-hikayat. Barakallahu fikum. Ya di cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya menurut mereka. Cuma sekedar dongeng. Konon dahulu kala demikian dan demikian. Mereka mengatakan demikian. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita tentang sifat sikapnya orang-orang Quraisy, kufar, musyrikin pada saat itu. Wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka di sini ada dua tafsiran sebutkan para ulama. Wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka orang-orang musyrikin, tokoh-tokohnya, yanhauna anhu. Baik. Melarang orang-orang untuk mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh dibacakan Al-Qur'an di tengah-tengah mereka, enggak boleh. Barakallahu fikum. Bahkan Abu Bakar dilarang untuk membaca Al-Quran karena senantiasa perempuan-perempuan dan anak-anak tertarik untuk mendengarkannya. Apa sih? Kenapa kok heboh? Ada apa sih? Kenapa? Apa yang dibaca? Dan seterusnya. Ini yang mereka khawatirkan, jangan sampai tertarik di antara mereka dan mereka mau masuk Islam. Maka mereka pun melarang orang mendengar. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatlah tuduhan-tuduhan bahwa Rasulullah orang gila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukang syair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur terkena sihir. Barakallahu fikum. Dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan, tudingan orang agar supaya orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melarang orang dekat. Barakallahu fikum. Wa yanauna anhu, dan mereka pun menjauh, mengajak orang jauh dan mereka pun jauh. Mereka mengumpulkan dua kejelekan tokoh-tokoh ini. Sebagian di antara para ulama, penafsiran kedua, mereka menafsirkan bahwa ayat ini berkenangan dengan Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yanhauna anhu, pengertiannya adalah Abu Talib melarang, mencegah, menghalangi orang untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanauna anhu, dan dia sendiri pun menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melarang orang-orang mengganggu Rasulullah, tapi dia sendiri tidak mau beriman. Ini maksudnya, ini penafsiran yang kedua. Dikatakan bahwa Abu Talib enggan untuk masuk Islam, barakallahu fikum, karena hanya takut mendapatkan cibiran, mendapatkan celaan dari orang-orang Quraisy, sehingga dia pun tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan dalam bentuk bait syair, laulal malamatu laulal mata la laulal malama lawajattani fi dalika sabha mubina. Atau yang seperti itu dari ucapan-ungkapan Abu Talib. Seandainya bukan karena celaan, hinaan orang terhadapku, maka aku engkau dapati dari menerima apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Muhim, inilah tafsiran dari ayat ini, wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu, bahwa orang musyrikin melarang orang-orang untuk mendekati Rasulullah, mendengarkan apa yang dibacakan oleh beliau, disampaikan oleh beliau, dan mereka pun sendiri menjauh, tidak mau mengimani Rasulullah, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan ini menjauhkan orang dari Rasulullah dan mereka pun jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashur. Tidak ada yang mereka buat binasa kecuali diri mereka sendiri. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, wa ma yashur, dalam keadaan mereka tidak sadar bahwa mereka membinasakan dirinya. Subhanallah. Tidak mau beriman, tidak mau ikut. Walau tara idh wukifu 'alan nar, seandainya saja engkau lihat wahai Rasul, mereka orang musyrikin ini yang menentang di dunia ini, musyrikin di setiap zaman, bukan cuma saja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua penentang kebenaran ini sampai hari kiamat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar." Seandainya saja engkau melihat mereka wahai Rasul, orang-orang musyrikin nanti di hari kiamat, engkau mendapati mereka dalam posisi yang sungguh sangat luar biasa. Di mana ketika mereka wuqifu 'alan nar, mereka diberdirikan, ditahan di pinggir neraka. Baik. Dan mereka pun melihat apa yang ada di dalam neraka ini dari azab yang sangat mengerikan. Azab yang sangat menakutkan mereka. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu, maka mereka pun pada saat itu berkata, ya laitana nuraddu, duhai sekiranya saja kita dikembalikan ke dunia. Semua mereka berharap kembali ke dunia. Tapi untuk apa? Untuk kembali menjalankan bisnis, untuk berdagang, untuk usaha, untuk ketemu dengan kerabat keluarga, untuk urusan dunia atau untuk apa? Tapi mereka pun mengatakan, ya laitana. Tapi laitani at-tamanni. Laitani ungkapan yang menunjukkan tentang angan-angan. Karena tidak akan mereka dikembalikan lagi ke dunia. Keras, dunia sudah tidak ada. Barakallahu fiik. Masanya sudah selesai. Ini permohonan permintaan mereka dikembalikan ke dunia. Tapi permohonan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah permohonan yang mengandung kedustaan. Karena seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, tetap mereka melakukan apa yang dulunya mereka lakukan. Musyrikin masuk ke dalam akhirat dan dikembali lagi ke dunia, tetap dia menjadi musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Dan mereka hanyalah orang-orang pendusta. Maka mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Duhai sekiranya kami dikembalikan. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang mereka-mereka ini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami sudah lihat, kami dengar, kami merasakan. Barakallahu fikum. Farji'na na'mal salihah. Ini mereka merasakan azab. Maka kembalikanlah kami dunia untuk kami beramal saleh. Ini penyesalan yang tiada arti, tiada makna, tidak ada manfaatnya. Inna mukinun, sekarang kami sudah percaya, kami sudah melihat, kami yakin. Wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kami tidak akan dustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Ini ungkapan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Ini tiga ayat mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita, barakallahu fikum, di subuh hari ini, apa yang akan terjadi pada orang-orang kafir musyrik di hari kiamat, penyesalan dan angan-angan untuk kembali ke dunia, karena kondisi mereka di dunia menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang kebenaran, menjauhkan orang dari kebenaran, dan mereka pun jauh dari kebenaran. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita turunkan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.